Kalian yang kita harus hayati pemaknaan dari tahun baru Hijriah, dan kita harus kembali. Kembali kemana? Ke jati diri kita, dan kita harus pergi. Hijrah ke hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik. Jadi intinya, saya bersyukur dari majelis kali ini, kami pengurus mendapat pelajaran banyak. Jadi pengurus masjid ini, saya Mas Bambang, Mas Giarto, dengan para sesepuh ini, menyaksikan Bapak Ibu, menyaksikan Ibu-Ibu ini kita belajar. Mustahil tanpa ada Ibu-Ibu ini, semeriah ini mustahil. Ya, jadi kami berterima kasih sekali Bapak Ibu kepada majelis taklim Ibu-Ibu yang bertiga ini, ya, dan banyak juga yang dari tamu. Saya mohonkan untuk terus bersatu padu dan jangan terlebih. Nah itu, harus rapat, ya, harus rapat, lapang hati. Mudah-mudahan ini menjadi barokahnya Bapak Ibu sekalian. Amin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di dunia ini jumlah penduduk adalah sekitar 6,5 miliar manusia. Dari 6 miliar itu, alhamdulillah 1/4-nya, 25%-nya adalah umat Islam. Dan bertambah terus. Statistik yang kemarin saya lihat, ada seorang peneliti yang tahu jumlah perkembangan umat Muslim itu luar biasa. Bahkan di negara yang kolong tidak ada, yang kemungkinan tidak ada orang Muslimnya, sekarang orang Muslimnya banyak, Bu. Contoh, siapa kira di Cina itu ada Muslimnya? Ternyata di Cina itu Muslimnya banyak. Rusia, Muslimnya banyak Rusia. Ya. Kemudian Nigeria, Afrika Selatan, Muslimnya banyak. Nah, banyak kantong-kantong negara yang dulu Muslimnya dikira nggak ada, sekarang banyak sekali. Nah, keberkahan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kita ini banyak sekali, saya yakin, yang setiap hari, setiap subuh berdoa supaya seluruh warga yang di sekitar kita itu adalah warga yang betul-betul bahagia, makmur, sejahtera dunia akhirat. Masjid ini kita laporkan setiap subuh kan ada 2-3 shot lumayan. Setiap subuh ada tutup. Setiap Jumat mendoakan orang-orang sekitarnya yang sakit juga akan buat sembuh. Nah, kemakmuran masjid inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita dorong dengan hikmah yang akan kita petik di hari tahun baru Islam ini. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.